Padang bulan, padangi kaya arina, rembulani singawi awi. Padang bulan, padangi kaya arina, rembulani sing awi-awi ngilingake ojo turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko Oh, padange rembulane sing awe-awe padang bulan padange kene tak critani kanggo sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Yeah.